insyaallah sahal, gampang, sedikit. Baik. Qala al-allamah al-walid al-syeikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala, setelah beliau menjelaskan tentang asas ad-din, ya, asas agama yang terdiri dari dua perkara, yaitu al-amru bil ikhlas wal indar minasyirki, dan beliau menjelaskan bahwasanya seorang da'i ilal haq harus dia berihtimam, selalu memperhatikan perkara tauhid dan mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana telah kita jelaskan bahwasanya tidak akan diterima ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Qala hafizahullah, wama man da'iyyat haqqun wa basiratun illa wa hadha dayannanahu fi ad-da'wati ila Allah ghairu 'abi'u biman khalafahu. Dan tidaklah seorang yang mengajak kepada kebenaran dan basirah ilmu melainkan ya dia beragama dengan ini di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia ya berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa dia merasa ya seorang yang asing, seorang yang hina, ya, terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Limau'udi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum aw khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terus menerus adanya satu kelompok dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kelompok dari umatku yang mereka menampakkan dirinya di atas kebenaran. Ya, menampakkan dirinya di atas kebenaran, yaitu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akan ada satu kelompok dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khalafahum, dan tidak akan memberikan mudarat kepada mereka orang-orang yang melisihinya, dan tidak akan membuat mereka menjadi orang yang rendah dan hina terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang urusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Akan terus ada satu umat, ya, satu kelompok dari umat ini yang akan menampakkan kebenaran, yang akan terus mengajak kebenaran itu kepada tauhid dan memperingatkan kepada kesyirikan. Wa ma ahsana ma qalahu al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dan sungguh indah apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata beliau, alaika bi turuqil huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqud dhalalah wa la taghtar bi kasratil halikin. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, wajib atas dirimu untuk berada di atas jalan al-huda, petunjuk, dan la yadurruka qillatus salikin, dan tidak akan memberikan mudarat kepada dirimu karena sebab sedikitnya orang yang menjalani jalan, ya, tidak akan membuat dirimu menjadi mudarat karena sebab sedikitnya orang yang menjalani jalan tersebut. Wa iyyaka wa turuqud dhalalah, dan hati-hati kamu terhadap jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarru, dan janganlah engkau tertipu, ya, janganlah engkau merasa ya gentar bikatsatil halikin, banyaknya orang yang mereka celaka karena mereka berada di atas kesesatan. Iya. Nah, jangan membuat dirimu menjadi kecil melihat mereka yang begitu banyak ya berada di atas jalan kesesatan. Naam, qala hafizahullah, kita masuk kepada lafaz atau wasiat yang kedua dari hadis ini. Al wasiatu tsaniyah, wasiat yang kedua adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Dan iringinlah perbuatan kejelekan dengan kebaikan, tamhuha, yang akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ya. Ini kemarin mengandung apa? Hak al-ibad. Ya. Naam. Al-haq an-nafs, ya, hak dirinya. Maka ketika dia jatuh kepada kesalahan, maka dia segera melakukan kebaikan-kebaikan untuk ia menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Wal makna amal al mar'ul muslimu haliman yaftarifu yaqtarifu isman aw yukhti'u khati'atan ayat bi'aha bihasanatin. Makna dalam lafaz ini adalah perintah terhadap seorang muslim, ya, yang dia terjatuh kepada dosa dan kesalahan, untuk dia mengikutinya, mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Wahadil hasanatu tamhu tilka sayyi'ah. Dan kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ya, akan menghapuskan kebaikan tersebut. Naam. Dalam permasalahan ini, ya, para ulama berselisih pendapat. Apakah yang dimaksud dengan kebaikan yang dilakukan untuk mengiringi kejelekan itu adalah taubat, ya, naam, atau yang dimaksud secara umum, ya, apakah yang dimaksud dengan kebaikan di sini itu adalah taubat atau kebaikan secara umum, dipahami? Ya. Dan ikutilah perbuatan kejelekan itu dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan. Maka berselisih para ulama, apakah yang dimaksud dengan kebaikan tersebut adalah taubat atau ya, kebaikan secara umum, dipahami? Dipahami ya? Dipahami? Baik. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, as-shawab as-tsani. Ya, yang benar adalah yang kedua. Apa yang kedua? Umum. Secara umum, kebaikan secara umum. Iya. Annal hasanata tamhu sayyi'ah wa illam takun taubah. Bahwasannya kebaikan akan menghapuskan kejelekan walaupun dia tidak bertobat. Ya, walaupun dia tidak bertobat. Nah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yadhhabanna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Dalil dalam surah Hud, ya, pada ayat yang ke-114. Pada ayat yang ke-114. Ini dalilnya. Bahwasannya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan walaupun dia tidak bertaubat. Nah, ini dalilnya. Innal hasanati yadhhabanna sayiat. Ya. Naam. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah disyaratkan untuk dia meniatkan terhadap kebaikan ini, ya, dia niatkan untuk menghapuskan dosa atau perbuatan yang jelek yang dia telah kerjakan. Apakah harus diniatkan demikian? Ya, wah saya berbuat kebaikan ini supaya untuk menghilangkan ya kesalahan-kesalahan saya dan dosa-dosa saya. 6. Apakah harus diniatkan demikian? 6. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, zahirul hadis la. Zahir pada hadis ini tidak. Ya. Tidak harus diniatkan. Wa anna mujarrad fi'lul hasanati yadhhabu sayyi'at. Bahwasanya semata-mata ketika dia melakukan kebaikan maka akan menghilangkan kejelekannya. Ya. 6. Wa hadza min ni'matillah azza wa jalla 'alal ibad. Dan ini merupakan dari nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. 6. Ya, wa min muqtada qawlu rahmatihi sabaqat ghadabuhu. Dan termasuk ya. 6. Ya, sebuah kenikmatan bahwasanya Allah memiliki rahmatnya yang mendahului kemurkaannya. 6. Jadi enggak perlu kita meniatkan ya kita melakukan kebaikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, tidak. Ya. Semata-mata dia melakukan kebaikan maka itu telah menghapuskan kejelekannya. 6. Kemudian kata beliau rahimahullah, hafizahullah, wa hahuna labudda min bayani amrain. Maka di sini harus adanya penjelasan dalam dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama. Ya. Anna sayyati ala darbain, bahwasanya kejelekan itu ada dua macam. Kabair, ya, yang besar, mislu az-zina, wa sarqah, wa syurbul khamar, wa uquq, wa qati'atul rahim, ya, seperti berzina, mencuri, meminum khamar, ya, durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturrahim, maka ini adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Wa hadil kabair, kama bayyana ghairu wahidin min anil ilm, dan haddul kabair yaitu definisi batasan dia disebut sebagai kabair dosa besar sebagaimana yang telah jelaskan ya banyak dari kalangan ahlul ilm. Nah, mereka mengatakan huwa kullu dzanbin tarattabu alaihi haddun fid dunya au ta'zir, setiap dosa ya yang akan ya, memberikan kepada dia adanya hukum had di dunia. Ya, berarti dia termasuk dosa besar. 6. Zina, ada hukum hadnya. Ya. 6. Mencuri, ada hukum hadnya. Au tu'idu alaihi bighadab, atau diancam dengan kemurkaan Allah. Ya. Dalam hadis Allah murka. Ya, Allah murka terhadap orang yang melakukan demikian-demikian. Maka itu adalah dosa besar. Au la'ana, atau adanya laknat. La'anallah. Ya. Man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Maka menyembelih kepada selain Allah itu adalah dosa besar. Au naru fil akhirah. Atau adanya ancaman neraka di akhirat. Ya. Adapun wassagha'iru maduna dzalik, adapun dosa sekecil itu selain apa yang telah disebutkan. Qannadatul muharramah, seperti melihat perkara-perkara yang haram, ya, melihat wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya dilihat. 6. Ya. Berledat-ledat melihat wanita yang bukan mahramnya, maka ini termasuk as-shagha'ir. Wa musafahatul mar'ah al-ajnabiyah, ya, memegang bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. 6. Min kibli rajulin ajnabi, ya, yang ini dilakukan oleh laki-laki yang asing. Laisa zaujan wala muharraman, oleh laki-laki yang bukan suaminya ataupun yang bukan mahramnya. maka ini termasuk as-shagair, dosa kecil. Ya, dosa kecil jangan diremehkan. Ya, 6 kecil kalau terus dilakukan maka dia akan menjadi besar, menjadi kabair. 6 Wal kabair la budda fiha min tauba an-nusus, an-nasuha. Maka dosa besar harus padanya adanya taubat nasuha. Fahiyal as al-hasanatu huna. Maka taubat tersebut di sini adalah kebaikan. Wa mas-shagair adapun dosa kecil, fayukaffiruha salihul a'mal. Dengan penghapusnya adalah melakukan amalan-amalan yang baik. Min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa wusu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadh dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya dari seorang muslim dia hadir dalam salat wajib lalu dia ya berwudu dengan baik lalu dia khusyuk dalam salatnya dan rukuknya kecuali kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, kecuali melainkan salat tersebut menjadi kafarah, penghapus terhadap ya dosa-dosa yang sebelumnya. Malam yu'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Wadzalika dahra kullahu, dan itulah ya berlaku untuk seluruh waktu seluruhnya. Naam. Ya. Jadi ketika kita naam melakukan salat lima waktu lalu memperbaiki wudunya dengan baik, khusyuk dan rukuknya ya dengan baik, maka itu sebagai kafarah terhadap dosa-dosa kecil kita. Malam yu'ti kabir, selama kita tidak melakukan dosa besar. 6 Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah bukur kita selesaikan pembahasannya. 6 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.